بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله عزكم الله، juga para pendengar radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali sore hari ini untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulus Salasah, yang pada hari Jumat yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan pembahasan kita tentang iman kepada hari akhir sudah sampai kepada tiga poin. Pertama, beriman kepada tanda-tanda kiamat. Yang kedua, beriman kepada adanya kematian. Dan yang ketiga, beriman kepada adanya alam kubur, yang mencakup tiga hal, yaitu fitnah kubur, nikmat kubur, dan azab kubur. Semua poin tadi sudah kita terangkan dengan dalil-dalilnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita teruskan dengan pembahasan poin yang keempat, yang termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir, yaitu al-imanu bisur wan-nafkhi min fihi, iman kepada adanya tiupan sangkakala yang pasti terjadi. Adanya sangkakala beserta tiupan terhadapnya adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan juga oleh Rasul SAW dalam beberapa hadisnya yang sahih. Oleh karena itu, wajib kita meyakini tentang adanya as-sur atau sangkakala beserta tiupan terhadap sangkakala tersebut. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Kata Allah, pada hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Dan semua makhluk nanti akan mendatangi Allah dalam keadaan tertunduk. Di dalam itu surah An-Naml ayat 87. Dalam Az-Zumar ayat 68 Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasu'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup kembali untuk yang kedua kalinya. Maka tiba-tiba mereka berdiri bangkit sambil menunggu hisab. Itu dua di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang adanya sangkakala beserta tiupan terhadap sangkakala tersebut. Dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr bin As, jaa arabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala masur, faqal qarnun yunfakhu fihi. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu si Arab Badui ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah sangkakala itu? Beliau menjawab, qarnun yunfakhu fihi. Sangkakala adalah qarnun, tanduk yang ditiup. Yang niupnya adalah malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih tentang masalah ini. Oleh karena itulah, maka wajib kita meyakininya karena hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Apa yang dijelaskan dalam Quran dan Hadis adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Bahkan dalam hadis yang sahih, sebagaimana kesahihannya bisa kita lihat dalam kitab Takhrij Mishkatul Masabih, juga sahih Al-Jami'us Saghir, bahwa sahibu sur qad iltaqamahu wa aswa sam'ahu wa hana jabhatahu yantadhiru ma tayumar. Bahwa malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup itu, sejak diciptakan itu sudah mengulum. Mengulum artinya sudah memasukkan sangkakala tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian dia memasang telinganya, mengerutkan dahinya, menunggu kapan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Faqalu, bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, wa ma ta'muruna? Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintah kepada kami? Kata beliau, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik pelindung. Itulah keterangan baik ayat ataupun hadis yang menjelaskan adanya sur atau sangkakala yang berupa tanduk yang kelak akan ditiup oleh malaikat Israfil, dan tiupan yang pertama menghancurkan seluruh alam jagat raya ini, sedangkan tiupan yang kedua membangkitkan makhluk-makhluk hidup yang dulu pernah ada lalu hancur atau mati, lalu dibangkitkan lagi pada tiupan yang kedua. Tiupan pertama menghancurkan dan membinasakan seluruh makhluk, kecuali ada beberapa makhluk yang dikecualikan, seperti yang dijelaskan dalam Az-Zumar ayat 68 tadi, serta surah An-Naml ayat 87 tadi. Timbul pertanyaan, siapa orang-orang yang dimaksud? Siapakah makhluk-makhluk yang tadi disebutkan tidak akan terkejut dan juga tidak akan binasa? Maka muncul penjelasan dari para ulama sebagai penafsiran dari ayat ini. seperti sebagian mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan makhluk yang tidak akan terkejut atau tidak akan mati dengan tiupan sangkakala tadi adalah al-hurul a'in, yaitu bidadari-bidadari surga, malaikat ridwan, dan malaikat zabaniyah. Tapi berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawa juz keempat halaman 261, kata beliau, wala yumkinul jazmu bi kulli mastasnahu Allah fa inna Allah atlaqa fi kitabih. Tidak mungkin kita menentukan atau memastikan segala hal yang dikecualikan oleh Allah tanpa keterangan, karena Allah memutlakkan penjelasan ini di dalam kitabnya. Memutlakkan artinya menjelaskan ini secara umum tanpa pengecualian atau tanpa merinci siapa saja yang dikecualikan. Hal yang tidak dirinci oleh Allah ataupun oleh Rasulnya tentang siapa saja yang dikecualikan, sudah biarkanlah dalam keadaan demikian. Oleh karena itu, kalau ditanya makhluk siapa saja yang dikecualikan untuk tidak hancur, tidak binasa dengan tiupan sangkakala tadi, maka sekalipun ada beberapa penafsiran, tetapi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang lebih selamat adalah kita tawakuf terhadap masalah itu. Imam Ahmad menyatakan annahu huwa i'tiqadu salafis saleh, bahwa tawakufnya kita merupakan i'tikad generasi as-salafus saleh, yang menyatakan bahwa siapa yang dikecualikan dan tidak dirinci siapa saja mereka oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka biarkanlah tetap dalam keumumannya. Inilah poin yang keempat yang wajib kita yakini sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir, yaitu meyakini adanya sur atau bahasa kitanya sangkakala yang berupa tanduk yang nanti akan ditiup dua kali oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Inilah poin yang keempat. Yang kelima, sebagai bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya al-ba'ats wan nusyur. Al-ba'ats itu artinya kebangkitan, dengan makna dihidupkannya kembali seluruh makhluk yang dulu pernah hidup di dunia lalu mati, baik itu dari kalangan manusia, dari kalangan jin, termasuk dari kalangan hewan atau binatang-binatang. Mereka nanti akan dibangkitkan kembali. Bedanya kalau manusia dan jin nanti dihisab, diperhitungkan kembali amal-amalnya, lalu ditentukan ke surga kah atau ke neraka. Adapun binatang, setelah mereka dibangkitkan kembali, kemudian mungkin ada urusan yang nanti berkaitan dengan binatang-binatang tadi, diselesaikan, setelah selesai, mereka kemudian kembalikan menjadi tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu, maka orang-orang kafir yang pasti akan diazab di akhirat, melihat binatang-binatang itu setelah beres semua urusan diperhitungkan, mereka dikembalikan jadi tanah, tidak diazab di neraka atau juga tidak dimasukkan ke dalam surga, maka mereka menyatakan ya laitani kuntu turaba, wahai celaka aku seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang-binatang itu. Dan ayat ini menunjukkan ya, binatang-binatang nanti akan dibangkitkan kembali. Sebagaimana firman Allah, wa idal wuhusu husyirat. Dan ketika binatang-binatang buas nanti akan dikumpulkan kembali pada hari kiamat. Jadi baik manusia, jin ataupun binatang yang pernah hidup di alam dunia lalu mati, maka mereka akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Allah berfirman dalam banyak ayat tentang hari kebangkitan. Di antaranya Al-Quran surah Al-An'am ayat 29 sampai ayat 31. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ. Berkatalah orang-orang kafir, tidak ada kehidupan kecuali hanya kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita tidaklah akan dibangkitkan lagi di akhirat nanti. Itu kata orang-orang kafir. Lalu kata Allah, seandainya engkau melihat ketika mereka diberdirikan di hadapan Allah, lalu Allah bertanya, alaysa hadza bil haq, bukankah hari kebangkitan ini benar? Qalu, mereka menjawab, bala wa rabbina, benar ya Allah, demi Allah ini benar. Kata Allah, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakan azab oleh kamu karena kekafiran kamu, dan telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Ayat ini menceritakan tentang adanya hari kebangkitan yang didustakan oleh orang-orang kafir, dan kelak ketika ini terjadi, orang kafir pun membenarkan, iya, ini kebangkitan ini benar. Lihat juga surah Al-Waqi'ah ayat 47 sampai ayat 50. Allah berfirman, wa kanu yaquluna a idza mitna وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Orang-orang ahli neraka, orang-orang yang termasuk ashabus syimal, kelompok kiri yang ahli neraka, mereka dikatakan, wakanu yaquluna, mereka ashabus simal, kelompok kiri ahli neraka itu, dulu ketika di dunia berkata, aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun, apakah kalau kita nanti mati, kita sudah jadi tanah, sudah jadi tulang, apakah kita ini akan dibangkitkan? Ungkapan itu ungkapan yang menunjukkan keraguan dia, ketidakyakinan dia atau pengingkaran dia terhadap adanya hari kebangkitan. Awa'aba'unal awwalun, bagaimana dengan bapak-bapak kami yang telah lalu, kakeknya, neneknya, gurunya, terus sampai nenek moyangnya beberapa generasi ke atas. Qul, jawab oleh Muhammad, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya manusia sejak awal dulu sampai akhir nanti, la majmu'una ila miqati yaumi ma'lum, mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari yang sudah ditentukan. Ayat ini pun menyatakan dengan tegas bahwa manusia, jin, termasuk juga binatang itu nanti akan dibangkitkan lagi pada hari ketika Allah menghendaki untuk membangkitkan mereka. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang senada dengan itu. Antum, ikhwan dan akhwat, juga para pendengar Radio Roja, bisa lihat surah Al-Isra ayat 49 ayat sampai ayat 52. Lihat juga umpamanya surah Al-Hajj ayat 5 sampai ayat 7. Lihat juga surah Al-Mu'minun ayat 115 yang menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini sekedar iseng, dan sesungguhnya kalian tidak akan dibangkitkan kepada kami. Apakah kalian menyangka begitu? Enggak. Allah menciptakan kita bukan sekedar iseng. Bukan kata orang sunnah, maaf pengangguran. Daripada nganggur, daripada ngelamun, daripada gak ada kerjaan, iseng-iseng bikin manusia. Lalu dibikin setelah itu musnah begitu saja, gak ada perhitungan. Apakah begitu? Enggak. Kami menciptakan manusia dengan tujuan yang agung. Dengan tujuan yang sudah ditentukan, yang sudah pasti. Dan nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk diperhitungkan segala amalan-amalan yang pernah mereka lakukan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 3 pun Allah menyatakan, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengambil sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Para mereka tidak menciptakan apapun, tapi merekalah yang diciptakan. Sesembahan-sembahan itu tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Patung-patung yang mereka sembah itu kan dibuat dan tidak bisa berbuat apapun. Bintang, bulan, matahari yang disembah itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka disembah. Wala yamlikun li anfusihim darra wala nafa. Sembahan-sembahan itu pun tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat walaupun untuk diri sendiri. Coba patung yang disembah digetok kepalanya, dicubit, ditempeleng, ditonjok, digebian. Apakah mereka bisa menangkis, bisa menghindar dan membalas? Enggak, cuek aja. Walaupun kalau ditonjok keras, kitanya yang sakit karena batu. Tapi itu menunjukkan mereka enggak bisa apa-apa. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Mereka pun tidak berkuasa untuk mematikan, menghidupkan, membangkitkan. Enggak. Oleh karena itulah, maka Allah lah yang akan membangkitkan mereka. Oleh karena itu Allah pula lah satu-satunya yang harus disembah. Dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran agar manusia bisa memahami dengan otaknya bagaimana cara Allah membangkitkan kembali manusia-manusia yang sempat hidup mati lalu dibangkitkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dengan apa yang terlihat, teralami, tersaksikan oleh manusia tentang bagaimana bumi yang sudah demikian gersang, tandus, kering, lalu itu bisa berubah menjadi gembur, menjadi subur, dan bisa membangkitkan kehidupan berupa tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan seterusnya dengan cara diturunkannya hujan. Allah berfirman dalam Al-Hajj, ayat umpamanya 5-7 yang tadi dikemukakan. Allah menyatakan, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Kata Allah, engkau lihat bumi yang kering, yang tandus, yang gersang. Maka apabila kami turunkan air, maka gemburlah, suburlah, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenis tumbuhan yang amat sangat indah. Hidup lagilah tanah tadi. Yang demikian itu karena Allah lah yang hak. Dan dialah yang menghidupkan kembali yang sudah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan sungguhnya Allah lah yang akan membangkitkan orang-orang yang ada di alam kubur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bagaimana Allah membangkitkan orang yang sudah mati seperti tanah yang tandus lalu disuburkan lagi oleh Allah dengan diturunkannya hujan. Lihat juga surah Fatir ayat yang ke-9. Allah menyatakan, Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadhalikan nusyur. Allah. Allah lah yang telah mengutus angin. Lalu angin itu menggiring awan. Lalu awan itu kami giring ke sebuah negeri yang mati, yang tandus, yang gersang, yang kering. Fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kami hidupkan kembali tanah yang gersang tadi setelah sebelumnya mati. Kadzalikan nusyur, begitu pulalah hari kebangkitan. Seperti itu pulalah hari dibangkitkannya manusia. Allah sering menyatakan kadzalikal khuruj seperti dalam surah Qaf ayat yang ke-11. Kadzalikan nusyur seperti Fatir ayat yang ke-9 tadi. Kadzalika takhrujun, seperti itulah kalian akan keluar. Nanti surah Az-Zukhruf ayat yang ke-11. Dalam surah Al-Baqarah ayat 73 Allah menyatakan, wa kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, agar kalian ini berakal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berkali-kali menunjukkan bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang yang sudah mati. Dagingnya sudah hilang, tulangnya juga sudah banyak yang hilang, apalagi darahnya, apalagi kulitnya dan yang lain-lain termasuk bagian-bagian yang lunaknya sudah hilang puluhan bahkan ratusan tahun. Kemudian oleh Allah dibangkitkan kembali, itu pernah berkali-kali Allah tunjukkan di dunia. Sebagaimana contoh, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berpikir bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Ibrahim berkata, Rabbi, kata Ibrahim, kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau membangkitkan kembali yang sudah mati? Kata Allah, afalam tu'min, apa kamu belum beriman? Kata Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi, saya sudah iman. Tapi ini untuk lebih meyakinkan saya. Kata Allah, coba kamu tangkap beberapa ekor burung, 4 ekor burung. Lalu kamu jinakan. Setelah dijinakan, menurut kepada kamu sehingga di mana saja mereka berada, kamu panggil, pasti mereka akan datang. Setelah itu, kata Allah, cincanglah itu burung-burung yang sudah jinak tadi. Dilakukanlah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ditangkapnya burung beberapa ekor, kemudian dijinakan, di mana saja mereka berada dipanggil itu datang. Setelah itu dicincang. Kata orang Sunda mah disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Kemudian potongan-potongan dagingnya, tulangnya, bulunya disebar di beberapa buah gunung yang berbeda-beda. Setelah itu kata Allah, panggil lagi. Begitu dipanggil, burung yang sudah dicincang tadi berdatangan kembali persis seperti sedia kala. Tidak ada umpamanya satu ekor burung pun yang kurang bulunya, satu enggak ada, enggak. Atau ini terbalik, bulu yang burung ini harusnya di burung itu, enggak ada. Utuh seperti sedia kala. Padahal sudah dicincang, sudah disebar di beberapa tempat. Begitulah Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Atau umpamanya ketika ada orang yang datang kepada sebuah tempat yang amat sangat gersang. Dia kemudian bertanya bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Kemudian Allah mematikan dia selama 100 tahun. Dia saat itu dengan membawa perbekalannya. Perbekalan disimpan di atas kudanya. Kudanya juga mati, dianya juga mati. Yang dimaksud dimatikan di sini adalah ditidurkan selama 100 tahun. Lalu setelah itu dibangunkan kembali. Lalu ditanyakan, labista, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Saya tidur sehari atau setengah hari. Kata Allah, bal labista mi'ata sana. Kamu sudah tidur itu 100 tahun. Undur ila ta'amik lam yatasanna. Lihat sekarang kepada makananmu, enggak ada yang berubah. Terus wandur ila himari. Lihat kepada himarmu, keledaimu. Dilihat keledainya sudah tidak ada. Yang ada di bawah itu tulang-tulang berserakan. Keledainya sudah jadi tulang, tulangnya juga sebagian sudah hancur, daging, darahnya semuanya sudah hilang. Kata Allah, perhatikan bagaimana kami menyusunnya, menyusun kembali tulang-tulang itu, kemudian mengumpulkan dagingnya kembali, kemudian membungkusnya dengan kulit, kemudian hidup lagi. Diperhatikan, tulang-tulang yang sudah berserakan tadi tiba-tiba menyusun dengan sendirinya. Kemudian dari dalam tanah muncul beberapa gumpalan benda-benda yang kemudian menjadi daging, menjadi gaji, menjadi darah, dan seterusnya. Setelah itu dibungkus oleh kulit, setelah itu, telegedeg, kata orang Sunda mah, dia berdiri kembali. Hidup lagi, seperti sedia kala itu imar yang sudah hancur. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Begitulah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan itu amat sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ayat, hadis-hadis tentang adanya hari kebangkitan juga amat sangat banyak. Di antaranya, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah, telah berfirman Allah. Ini hadis qudsi. Kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Washatamani wa lam yakun lahu dzalik. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. Kata Allah, anak Adam telah mendustakan aku, padahal tidaklah layak dia untuk berbuat demikian. Dan anak Adam telah mencela aku, padahal tidaklah layak baginya untuk berbuat demikian. Adapun anak Adam mendustakan aku karena dia berkata, sesungguhnya, kata anak Adam, aku tidak akan dikembalikan sebagaimana awalnya aku diciptakan. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, padahal penciptaan pertama kali itu tidaklah lebih ringan daripada mengembalikannya kembali. Mana sih yang lebih susah, menciptakan pertama kali padahal sebelumnya tidak ada, atau mengembalikan sesuatu yang pernah ada lalu hilang, lalu dikembalikan lagi, diadakan lagi. Mana yang lebih sulit? Tentu saja yang lebih sulit menciptakan pertama kali. Karena menciptakan pertama kali berkreasi. Tidak ada model, harus membuat kreasi sendiri tentang modelnya, tentang ukurannya, tentang bentuknya, tentang unsur-unsur pembuatnya, dan seterusnya, pembuatannya, dan seterusnya. Itu lebih sulit dibandingkan mengembalikan kembali yang pernah ada, lalu hilang atau mati, lalu dikembalikan lagi. Kalau pertama kali menciptakan jauh lebih sulit daripada mengembalikan, tapi Allah mampu, apalagi mengembalikan yang jauh lebih ringan. Bahkan Allah menyatakan, andai menciptakan bumi yang begitu luas, begitu besar, tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menciptakannya. Apalagi menciptakan manusia yang jauh lebih kecil, lebih ringan, lebih mudah. Allah menyatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah langit? Tentu saja lebih susah menciptakan langit dan bumi karena besar. Tapi yang lebih susah juga Allah mudah, bisa secara mudah. Apalagi menciptakan kalian yang kecil. Menciptakan kalian saja mudah bagi Allah. Apalagi mengembalikan kalian yang pernah ada lalu mati, lalu dikembalikan jauh lebih mudah. Itu kata Allah. Oleh karena itu, kata Allah, anak Adam telah mendustakan aku dengan mengatakan bahwa dia tidak akan dikembalikan sebagaimana dia diciptakan pertama kali. Itu berarti mendustakan Allah. Adapun celaan anak Adam kepadaku, yaitu dia mengatakan Allah memiliki anak. Kalau aku adalah Ahad, Esa, aku As-Samad, aku tidak punya anak dan juga tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan aku. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ini menjadi dalil tentang bahwa tidak percaya akan adanya hari kebangkitan itu sama dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara tegas wajib kita yakini, ya kita nanti akan dikembalikan, akan dihidupkan, akan dibangkitkan. Ini hadis yang Hadis yang kedua masih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Ma baina nafkhataini arba'un." Qalu ya Abu Hurairah, arba'una yawman, qala abait. Qalu arba'una syahran, qala abait. Qalu arba'una sanah, qala abait. Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an, fayambutuna kama yambutul baqar. Qal walaysa minal insani syai'un illa yabla. Illa azman wahidan wa huwa ajmud dhanbi wa minhu yurakkabu al-khalqu yawmal qiyamah. Rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak waktu antara dua tiupan itu 40. Maksudnya dua tiupan sangkakala. Tadi disebutkan sangkakala itu ditiup dua kali oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Yang pertama menghancurkan, yang kedua membangkitkan. Ada dua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak waktu antara kedua tiupan itu 40. Bertanyalah orang-orang kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud 40 di sana 40 hari? Arba'una yauman. Abu Hurairah menyatakan abait. Abait maknanya aku enggan. Tidak mau jawab. Disebutkan di dalam kitab Mishkatul Masabi, ai imtana'tu anil jawab li'anni la adri ma huwa shawab. Artinya aku tidak mau menjawab karena aku pun tidak tahu mana yang benar. 40 yang dimaksud itu 40 apa? Lalu bertanya lagi, arba'una syahron, apakah 40 bulan? Abait, aku enggak mau jawab. Arba'una sana, apakah 40 tahun? Abait, aku juga enggak mau jawab. Pokoknya 40 deh, gitu. Lihat ya, bagaimana para sahabat tawakuf kepada semua keterangan dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, antara dua tiupan 40, sudah, para sahabat enggak ada yang bertanya. Mereka tawakuf. Ini menyangkut hal yang lain. Lalu setelah itu Allah menurunkan air dari langit. Kemudian tumbuhlah seluruh makhluk itu sebagaimana tumbuhnya sayur mayur yang terkena siraman air hujan. Tidak ada satu bagian pun dari tubuh manusia kecuali seluruh tubuhnya hancur ketika di dunia dulu. Setelah mati, dikubur, seluruh tubuhnya hancur, termasuk tulang belulangnya, kecuali satu tulang yang tidak hancur, yaitu yang disebut dengan ajbudzambi. Ajbudzambi adalah al-azmu baina ilyatini fi asfalis sulbi. Ajbudzambi adalah tulang yang ada di antara tengah-tengah kedua pantat manusia dan merupakan tulang sulbi manusia yang paling bawah, tulang ekor manusia yang paling bawah. Nah, itu yang disebut dengan ajbudzambi, itu yang tidak hancur. Wa minhu yuraqabul khalqu yaumal qiyamah, dari tulang itulah maka seluruh makhluk nanti akan tumbuh, akan tersusun kembali pada hari kiamat. Setelah terkena tetesan air yang Allah jatuhkan kepada tulang-tulang seluruh makhluk tadi. Ini hadis kedua dari Abu Hurairah yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari juga ada, tapi dalam Sahih Bukhari tanpa kalimat thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an, tanpa kalimat kemudian Allah menurunkan air dari langit. Hadis ini sahih yang menunjukkan akan ada hari kebangkitan. Oleh karena itulah, maka karena adanya hari kebangkitan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, ditegaskan, ditetapkan oleh para sahabat, para ulama, maka wajib bagi kita meyakininya, dan meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Tidak sempurna alias tidak benar, tidak lurus iman kita kepada hari akhir tanpa mengimani adanya hari kebangkitan. Ikhwati fillah a'azakumullah, segamblang itu dan sejelas itu Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Tapi banyak di kalangan manusia yang mengingkari hal ini. Mengingkari adanya hari kebangkitan. Ada beberapa kelompok, terutama dari kalangan filsuf. Ada kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyah. Ad-Dahriyah itu kelompok yang meyakini bahwa yang menghancurkan kita itu hanyalah waktu, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 87. Kata Allah, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Kalau kalian bertanya, kalau engkau hei Muhammad bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik bangsa Arab, siapakah yang menciptakan kalian? Mereka pasti akan menjawab Allah. Mereka meyakini keberadaan mereka diciptakan oleh Allah. Tapi ketika mereka berbicara siapa yang menghancurkan atau mematikan, mereka bilang waktu, bukan Allah. Sebagaimana dalam Az-Zukhruf ayat 35 dikatakan, in hiya illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimansyirin. Dan kata mereka, tidak ada kematian bagi kita kecuali kematian yang pertama, dan kita tidak akan dibangkitkan. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 24 dikatakan, waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Mereka berkata, tidak ada kehidupan bagi kami kecuali kehidupan di dunia ini. Kami mati dan kami hidup di dalamnya, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya waktu. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Oleh karena itulah, maka sekalipun mereka itu meyakini bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka bilang yang mematikan dan membinasakan kita bukanlah Allah yang menciptakan, tapi waktulah yang membinasakan kita. Allah hanya menciptakan awal saja. Adapun akhirnya itu bukan dihancurkan oleh Allah, tapi oleh waktu. Kalau umpamanya mereka mau main logika-logikaan, bisa kita susul. Lalu yang menciptakan waktu siapa ya? Dan yang menciptakan seluruh perubahan dan proses seiring berjalannya waktu itu siapa? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalangan Jahmiyah serta orang-orang yang sefaham dengan mereka, ada juga yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Karena apa? Karena adanya hari kebangkitan itu tidak sejalan dengan logika. Kita sudah hancur, alam jagat raya juga hancur, dibangkitkan di mana dan bagaimana? Ada lagi yang meyakini ya dibangkitkan, tapi yang dibangkitkan hanya ruh saja, tidak dengan jasad, karena jasadnya sudah hancur. Seluruhnya bertolak belakang dengan penjelasan ayat hadis sahih dan prinsip keadilan. Yang dimaksud prinsip keadilan adalah apabila yang dibangkitkan dan dibalas nanti hanya ruh saja tanpa badan, umpama orang mukmin masuk surga hanya ruh saja tanpa badan, orang kafir ke neraka hanya ruh saja tanpa badan yang disiksa itu. Itu tidak adil. Kenapa? Karena yang berbuat ketika di dunia adalah ruh dan badan. Masa yang dibalas cuma ruhnya saja, badannya enggak dibalas? Itu pertama. Yang kedua, apa ruh punya rasa? Padahal badan saja apabila urat-urat syarafnya, titik-titik syarafnya sudah rusak, maka mereka tidak akan merasakan apa-apa lagi. Umpamanya urat sarafnya dinonaktifkan aja dengan cara disuntik baal umpamanya ya, di bius lokal, itu gak terasa sakit apa-apa lagi karena saraf-sarafnya sudah dinonaktifkan, dinonfungsikan. Apalagi kalau umpamanya badannya sama sekali tidak ada. Oleh karena itulah, maka nanti akan ada keterangan bahwa ruh dan jasad nanti di akhirat itu bertengkar, saling menyalahkan. Kata si ruh, kamu yang salah karena kamu yang berbuat. Kata si jasad, kamu yang salah karena saya berbuat atas suruhan kamu, digerakkan oleh kamu. Pokoknya berantem, saling menyalahkan. Allah mengutus malaikat melerai. Kata malaikat, bagaimana pendapat kamu tentang dua orang nih, ada si lumpuh dan si buta. Si lumpuh bisa melihat, tapi dia tidak bisa bergerak. Si buta bisa bergerak, tapi dia tidak bisa melihat. Si lumpuh melihat ada buah di kebun orang, kita ambil yuk. Tapi aku gak bisa meraihnya. Kata si buta, aku bisa, tapi aku tidak bisa melihatnya. Akhirnya, si lumpuh memberi instruksi, si buta yang berbuat. Kata si lumpuh, maju sekian langkah. Dia maju, bergeser ke kiri sekian langkah, dia bergeser, maju lagi dikit, ayo julurkan tanganmu. Akhirnya dengan instruksi si lumpuh, si buta ini bisa berhasil memetik buah itu dibagi dua. Kata malaikat, siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan itu, si lumpuh atau si buta? Kata ruh dan jasad serentak dua-duanya menjawab, dua-duanya berdosa, dua-duanya harus bertanggung jawab. Kata malaikat, demikian juga kalian berdua. Oleh karena itulah, maka hari kebangkitan akan terjadi, teralami oleh ruh dan jasad. Jasad sudah hancur, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan seperti sedia kala. Jasad ini yang berbuat di dunia, jasad ini juga yang harus bertanggung jawab di alam kubur sampai ke akhirat. Bukan jasad yang baru, bukan hanya ruhnya saja, tapi juga dengan jasad dan ruh yang kita pakai selama hidup di alam dunia ini. Termasuk ada salah seorang tokoh yang dianggap sebagai tokoh muslim yang besar, padahal hakikatnya dia ini seseorang yang zindiq. Namanya Ibnu Sina. Dia ini nama aslinya adalah Al-Hasan bin Abdullah Abu Ali bin Sina. Jadi nama dia Hasan, bapaknya Abdullah, kakeknya Sina. Dan dia disebut dengan sebutan Ibnu Sina. Dia seorang tokoh filsafat. Agamanya ngakunya Muslim. Tapi dalam kitab-kitabnya, seperti kitab Al-Isyarat, dia mengungkap pemikiran filsafat Arseto yang kemudian dimasukkan ke dalam pemahaman agama ini. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pemikiran Arseto yang dibawa. Sedangkan Arseto kan seorang filosof yang ateis, yang tidak beragama, yang dia tetapkanlah logika, dibawa oleh Ibnu Sina dalam memahami agama ini. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pemikiran Ibnu Sina sampai pada pengingkaran terhadap adanya hari kebangkitan, tidak meyakini adanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala beserta kekuasaannya terhadap makhluk dan alam ini, serta ingkar juga kepada kebangkitan dari alam kubur. Yang sejalan juga dengan Ibnu Sina adalah Al-Farabi, Abi Nasr Turki, seorang filosof juga. Yang Al-Farabi ini agak sedikit mending, karena dia hanya menyatakan hari kebangkitan itu hanya ruh saja tanpa jasad. Sedangkan Ibnu Sina mengingkari total dua-duanya. Oleh karena itulah maka Al-Ghazali di dalam kitab Tahafutul Falasifah ketika membantah pemikiran Ibnu Sina bahwa Ibnu Sina itu menyimpang dalam 20 bab. 3 bab diantaranya menyebabkan Ibnu Sina oleh Al-Ghazali rahimahullah dianggap kafir. Dan 17 bab yang lainnya dianggap sebagai sebuah kebidahan di bidang akidah. Adapun 3 poin yang menyebabkan Al-Ghazali secara terpaksa mengkafirkan Ibnu Sina. Pertama adalah bahwa alam ini qadim. Maksud qadim, alam ini tidak ada awalnya. Yang kedua, adamul ma'ad, tidak adanya hari kebangkitan. Dan yang ketiga, innallaha la ya'lamul juz'iyat, bahwa Allah itu tidak mengetahui hal-hal yang juz'i, hal-hal yang rinci. Allah hanya tahu yang global. Yang rinci Allah enggak tahu. Tiga poin ini menyebabkan Al-Ghazali secara tegas Ibn Sina kafir, keluar Islam. Adapun 17 yang lainnya, itu menyebabkan Ibn Sina terjerumus dalam kebid'ahan. Oleh karena itulah, maka di dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dhalal, Al-Ghazali menyatakan dengan terpaksa mas mengkafirkan Ibn Sina. Akan tapi sayang, kaum muslimin tidak mengetahui dan tidak sadar akan hal itu. Sehingga banyak yang menganggap Ibn Sina sebagai bapak kedokteran muslim. Ada yang menamai masjidnya dengan Masjid Ibn Sina. Seperti di mana coba? Seperti di Unpad Jatinangor tuh. Masjidnya namanya Masjid Ibn Sina. Ada yang menamai gedung dalam sebuah institusi, ya bukan institusi, ya bu, institusi Islam yang membawa label Islam. Gedung-gedungnya dinamai dengan tokoh-tokoh Islam. Salah satunya adalah gedung Ibn Sina, seperti yang terdapat dalam Rumah Sakit Al-Islam di Bandung tuh. Ada sebuah gedung pertemuan. Saya pernah diundang oleh Rumah Sakit Al-Islam tersebut. Dan tempat pertemuan di gedung Ibn Sina. Dan saya sempat mengemukakan, kalau memang kita mau menamakan semua gedung agar terkesan islami dengan nama tokoh Islam, Ibn Sina jangan dipakai. Lalu saya kemukakan keterangan para ulama yang mengkafirkan. Ada seorang ustaz yang ngotot, jangan sembarangan mengkafirkan orang. Katanya begitu. Saya bilang yang mengkafirkan bukan saya kok. Para ulama, orang selembut Al-Ghazali aja mengkafirkan gitu. Dan tidak sembarangan loh. Coba bagaimana pandangan kita terhadap orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, coba. Bagaimana pandangan kita terhadap orang yang menyatakan Allah itu tidak tahu hal-hal yang rinci. Bagaimana pandangan kita kepada orang yang menyatakan bahwa dunia ini qadim, alam ini qadim? Apa enggak kafir tuh? Dibegitukan pada diem. Tapi tetap saran saya sampai sekarang, tidak diterima gedung Ibn Sina tetap. Mudah-mudahan di antara para pengurus Rumah Sakit Al-Islam ini ada yang dengar omongan ini sekali lagi. Dan tergerak hatinya untuk merubah nama gedung itu dari gedung Ibn Sina. Saya usulkan udah gedung Imam Ibn Qayyim. Beliau punya kitab At-Tibun Nabawi. Dari bukunya At-Tibun Nabawi menunjukkan pemahaman yang mendalam beliau tentang masalah kedokteran. Kenapa tidak dipakai itu? Malah dipakai Ibn Sina. Sampai sekarang usulan itu masih ditampung. Tadi ya semua usulan ditampung dulu. Masih berada di tempat penampungan tuh. Nah, itulah hal yang berkaitan dengan adanya hari kebangkitan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Dan itu termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir yang wajib kita yakini. Ikhwati fillah, nampaknya penjelasan saya untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Kita memiliki waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab. Saya persilakan untuk pertama kepada pendengar Radio Roja, silakan Akhi Fawas untuk memandunya. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya Khotbah Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Untuk Anda kami berikan kesempatan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Anda mau menanyakan apakah nantinya jin dan manusia dalam satu surga, dan apakah jin itu juga memiliki derajat-derajat di surga ya, sesuai dengan amal solehnya seperti manusia. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Ustaz. Manusia dan jin memiliki tugas yang sama, syariat yang sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, tugasnya sama, tugasnya ibadah. Nabinya sama, Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'annya sama, hadisnya juga sama, seluruh isi syariatnya sama, harus sholat, harus zakat, harus saum, haram umpamanya mabuk, berjudi, berzina, dan yang lain-lain. Persis tidak ada perbedaan antara jin dan manusia. Karena tidak ada perbedaan, maka balasan untuk jin dan manusia juga tidak dibeda-bedakan dalam Al-Quran ataupun hadis. Ucapan atau firman Allah atau sabda Nabi SAW, baik dalam Al-Quran dan hadis, yang menyatakan man amana wa amila solihat, siapa yang beriman dan beramal soleh. Man di sana disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan nakirah. Nakirah itu umum. Siapa saja makhluk yang berakal, jin dan manusia, yang beriman dan beramal soleh, balasannya begini, begini, begini. Umpamanya Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Yang dimaksud siapa dalam hadis ini? Jin dan manusia. Man ahabba ayyub sata fi rizqi wa ayun syafi athari falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin silaturahmi. Siapa yang dimaksud di dalam hadis ini? Jin ataupun manusia. Jadi semuanya sama. Oleh karena itu, maka surganya sama, nerakanya sama, tingkatan-tingkatan di surganya juga sama, disesuaikan dengan amal yang dilakukan oleh si jin tersebut. Jadi tidak ada perbedaan antara jin dan manusia dalam hal pelaksanaan syariat, demikian juga dalam hal balasan, karena tidak adanya pembedaan dua hal tadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, selanjutnya masih dari penelpon Ustaz ya. Nah, ya. Kita angkat dari Ibu Ari ini di Rawalumbu, Bekasi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ustaz, saya mau bertanya. Ayah ibu saya adalah seorang kafir dan dia sudah meninggal. Namun ketika mereka masih hidup, mereka tidak pernah menghalang-halangi saya untuk memeluk Islam. Iya. Kemudian pertanyaan saya, apakah ketika mereka sudah meninggal, sebelumnya juga sempat pernah saya ajak untuk berpindah agama, namun mereka tidak mau, keras. Pertanyaan saya, apakah kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang saya lakukan itu bisa meringankan azab mereka dikubur? Iya. Karena begitu mengerikan saya mendengar ya Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Ibu Arini di Rawalumbu ya. Semoga Ibu Arini diistiqomahkan di dalam Islam dan meninggal dalam keadaan istiqomah tadi ya. Apa yang teralami oleh Ibu Arini juga teralami oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tadi Ibu Arini kedua orang tuanya mati dalam keadaan belum memeluk Islam, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayah ibunya mati sebagai orang musyrik. Bahkan pamannya yang sempat menyaksikan kenabian beliau, yaitu Abu Thalib, bukan hanya tidak melarang untuk mendakwahkan Islam, bahkan beliau membela, melindungi Nabi SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tapi qadarullah wa masyafa'. Abu Thalib meninggal juga dalam keadaan musyrik, bukan sebagai seorang muslim. Sekalipun besar jasanya. Dan Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. sampai Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena hanya Allah yang tahu siapa orang yang layak untuk diberi hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabbmu, yaitu Allah, lebih mengetahui siapa orang-orang yang menyimpang dari jalannya dan siapa orang-orang yang dan lebih tahu siapa orang-orang yang layak diberi hidayah. Allah memberi hidayah karena memang orang itu layak untuk diberi hidayah. Adil. Allah menyesatkan orang karena memang orang itu layak untuk disesatkan atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang tua kita atau siapapun yang kita cintai meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan Islam, maka kita tidak diperkenankan untuk memintakan ampun kepada mereka. Tidak bisa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan maka nalin nabi, tidaklah layak bagi nabi, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang besertanya, untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka yang musyrik itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anaknya sendiri, dan seterusnya. Itu nabi dilarang. Apalagi kita. Apakah doa kita, amal soleh kita bisa meringankan mereka? Tidak. Mereka tetap. Seluruh kebaikan mereka pun gugur karena kemusyrikan, karena syirik mereka. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbathanna amalu. Kalau kamu syirik, gugur semua amal-amal baik kamu. Terhapus oleh syirik yang dilakukan oleh orang tersebut. Adapun doa minta keringanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Talib, sehingga yang tadinya Abu Talib itu harusnya berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah, tapi kemudian Nabi minta keringanan untuk Abu Talib, sehingga jadilah Abu Talib itu menjadi orang yang siksanya di neraka paling ringan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Laula ana lakana fi dalkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena aku, maka pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkat neraka yang paling bawah. Tapi karena dimintakan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diringankan sehingga paling ringan. Hanya diberikan sepasang sendal dari api neraka. Tapi begitu sendal itu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya bergejolak, mendidih. Padahal ubun-ubun termasuk bagian yang paling jauh dari tempat sendal. Sendal pasti disimpannya di mana? Di kaki. Ubun-ubun bagian yang terjauhnya aja mendidih. Bagaimana dengan bagian yang lainnya? Itu yang paling ringan. Bagaimana yang dengan yang paling beratnya? Nah, permintaan keringanan hukuman bagi Abu Thalib itu kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku bagi yang lain-lainnya. Sehingga kita tidak bisa memintakan keringanan hukuman bagi kedua orang tua yang mati dalam keadaan kafir umpamanya. Itu takdir Allah yang pasti Allah tetapkan berdasarkan sifat adilnya. Keadilan Allah lah yang mengatur semuanya. Oleh karena itulah kita harus nerimo ya, menerima apa yang Allah takdirkan bagi kita, bagi kedua orang tua kita, dengan tetap meyakini keadilan Allah dalam semua ketetapannya itu. Yang penting sekarang bagi kita, Ibu Arini, tetaplah Ibu dalam keadaan istiqamah dalam berislam, dalam bersunnah, melaksanakan Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana pemahaman as-salafus soleh, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Masih dari penelpon saja kita angkat dari ya, Bapak Fahri di Serpong, Tangerang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Fika Barakallah, silakan. Ustaz, ana lihat di surat Al-Baqarah kalau enggak salah ya, ada ayat wala taqulanna li syai wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakinna walakin. Boleh. Selanjutnya lupa nih. Itu mengenai orang yang mati syahid, Ustaz. Berdasarkan ayat itu, apakah orang yang mati syahid itu udah memasuki surga dan merasakan kenikmatannya gitu ya? Apakah ada dalil yang lain gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di dalam Al-Quran tentang yang mati syahid, dalam Al-Baqarah ya ayat ada dalam ayat yang ke-154 wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tashurun. Janganlah kamu katakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Dalam surah Ali Imran disebutkan bahwa bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan tetap diberi rizki. Pertanyaan Bapak Fakhri tadi, apakah orang yang mati syahid itu sudah masuk surga apakah belum, gitu ya? Jawabannya Pak, orang yang pertama kali masuk surga, bahkan yang pertama kali mengetuk pintu surga adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada manusia manapun yang lebih dahulu daripada beliau. Bahkan masuknya ke surga orang-orang lain itu karena syafaat beliau. Barulah bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, siapapun belum pernah ada yang masuk surga sampai sekarang. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah dengan tetap diberi rizki, kita pernah bahas ketika membahas tentang alam kubur, bahwa ruh orang-orang mukmin, ruh orang-orang yang mati syahid, itu akan menjelma menjadi seekor burung hijau. Kemudian dia berterbangan ke sana kemari di taman-taman surga. Itulah yang dimaksud dengan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka tetap hidup di sisi Allah dalam keadaan tetap diberi rizki. Tapi belum memasuki surganya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang salah satu mimpi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau di alam mimpinya itu dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail. Salah satu di antara yang beliau alami di dalam mimpi itu, beliau kemudian datang ke sebuah taman yang hijau, di dalamnya ada sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu ada seorang orang tua disertai dikelilingi dengan anak-anak. Kemudian ada lagi sebuah negeri yang dimasuki yang lebih bagus daripada tadi. Di sana ada orang tua, pemuda, wanita, dan anak-anak. Kemudian ditanyakan kepada Jibril dan Mikail yang membawa di alam mimpinya itu, lalu dijawab oleh Jibril bahwa orang tua yang ada sekitar pohon itu adalah Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kaum muslimin yang meninggal waktu anak-anak. Kemudian negeri yang lebih indah tadi yang dimasuki oleh Rasul sallallahu, di sana ada orang tua, pemuda dan wanita juga ada, itu adalah negeri umumnya kaum mukminin. Adapun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu berada di tempat yang jauh lebih indah lagi daripada dua tempat sebelumnya. Kata Jibril, wa amma hadhihi ad-dar fadarus syuhada. Adapun negeri ini nih yang sedang kita tempati sekarang yang jauh lebih indah daripada dua tempat sebelumnya adalah negerinya para syuhada. Itu di alam kubur. Apa yang dialami oleh mimpi Rasulullah SAW tersebut adalah di alam kubur. Jadi para syuhada itu berada di dalam sebuah negeri yang jauh lebih indah daripada negeri umumnya kaum muslimin, daripada negeri atau alam anak-anak yang mati ketika dia mereka belum baligh. Nah, kehidupan yang teralami oleh para syuhada itu di sana. Di sanalah yang Allah terangkan bahwa mereka itu hidup dengan tetap diberi rizki. Mereka tidak mati, tetapi mereka tetap hidup di sisi Allah dalam keadaan tetap diberi rizki. Nah, yang dimaksud dengan tidak mati, bukanlah tidak mati dalam arti seperti yang pernah kita bahas. Bahwa mati itu ada empat unsur. Pertama, berpisahnya antara ruh dengan badan. Yang kedua, terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Yang ketiga, berubahnya keadaan ruh dengan badan. Yang keempatnya, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Maksudnya negeri di sini alam, dari alam dunia ke alam barzah. Itu kematian yang dialami di dunia. Nah, kalau keempat-empatnya belum terjadi, yaitu masih bersatu antara ruh dengan jasad atau sudah berpisah tapi masih ada keterkaitan seperti dalam tidur atau ketika pingsan, maka belum mati, maka itu masih hidup. Itu kematian yang kita alami di dunia. Nah, para syuhada yang Allah jelaskan mereka tetap hidup di sisi Allah, artinya berada dalam sebuah negeri yang khusus, yang digambarkan dalam hadis tentang mimpinya Rasulullah SAW di alam kubur yang tadi dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat Ustaz ya, yang berikut ya, dari Ummu Abdullah. Ustaz barakallahu fikum, bagaimanakah halnya dengan mereka yang qadarullah cacat mental dari lahir, dalam hal ini bukan gila, kemudian meninggal ketika usia baligh atau sudah dewasa. Bagaimanakah tempatnya di akhirat nanti? Jazakumullahu khairan. Iya, dari Ummu Abdillah, tentang orang yang cacat mental sejak lahir terus setelah sampai dewasa juga mereka tetap dalam keadaan demikian. Apa dan bagaimana keadaan mereka tersebut? Iya, ini pertanyaan yang bagus. Bahwa dikatakan oleh Ali Al-Hakami di dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, i'lam anna man lam yudrik hadzal mitsaq fa huwa ahadu khamsati anwa. Ketahuilah bahwa orang yang tidak sampai mengalami perjanjian, yang dimaksud perjanjian di sini adalah melaksanakan syariat setelah baligh. Ada orang yang tidak mengalaminya dan mereka itu ada lima macam. Pertama asom, kedua haram, ketiga ahmak, keempat ahlul fatrah, yang kelima aktifal. Asom artinya mereka itu tuli. Karena tuli tidak bisa didakwahi. Yang tuli biasanya bisu gitu ya. Karena dia tidak mendengar suara, makanya dia tidak mengenal suara. Tidak bisa berbicara juga. Karena tidak mendengar, dia tidak bisa didakwahi. Yang kedua haram. Haram artinya pikun. Jadi Islam datang ketika mereka itu sudah pikun, gak bisa lagi menerima pelajaran. Yang ketiga ahmak. Ahmak ini idiot atau cacat mental. Walaupun sudah dewasa tetap gak bisa menerima pelajaran. Yang keempat ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah orang yang hidup pada masa tidak ada nabi. Nabi yang lama sudah meninggal, lama nabi yang baru belum datang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah anak kecil yang mati sebelum dia baligh. Bagaimana kelima hal ini? Ada sebuah riwayat dari Al-Aswad bin Sari dari Abu Hurairah. Dikatakan arba'atun yahtajuna yawmal qiyamah. Ada empat golongan manusia. Mereka berhujjah pada hari kiamat. Empat golongan ini, pertama rajulun asam la yasma syai'a, ada orang yang tuli tidak bisa mendengar. Kedua warajulun ahmad, kedua orang yang idiot. Ketiga orang yang pikun, dan yang keempat orang yang hidup pada masa fatrah, pada masa ketika tidak ada nabi. Berkatalah orang tuli, Rabbi laqad ja'al Islam walam asma syai'a. Ya Allah, Islam datang ketika aku tidak bisa mendengar apapun. Orang yang bodoh, yang idiot, yang cacat mental menyatakan, Rabbi ja'al Islam wa ma'aqilu syai'a. Ya Allah, Islam datang ketika aku tidak bisa berpikir apapun. Wasibyan yahdifunani bil ba'ar, dan saya malah dilempari oleh anak-anak dengan kotoran-kotoran binatang. Orang yang pikun berkata, Rabbi ja'al Islam wa la aqilu syai'a. Ya Allah, Islam datang ketika aku pun sudah tidak bisa memahami apapun. Dan yang pada masa fatrah berkata, Rabbi ma atani minka rasulun. Ya Allah, belum ada seorang pun rasulmu yang datang kepadaku. Ini empat. Empat golongan ini seperti itu berhujjah pada hari kiamat. Lalu apa yang terjadi? Fayakhudhu mawafiqahum liyuti'annahu fayursilu ilaihim anidkhulun nar faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salama wa man lam yadkhul suhiba ilaiha. Maka perjanjian bagi keempat golongan ini yang diambil untuk mereka taati adalah dengan cara mereka diutus dan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Siapa orang yang masuk ke dalam neraka, maka niscaya neraka itu akan menjadi dingin dan nyaman baginya. Dan siapa orang yang tidak mau masuk ke dalam neraka, maka dia akan diseret masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasun Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami'us Saghir, cetakan yang pertama, hadisnya nomor 894. Itu yang akan terjadi pada empat golongan tadi. Jadi pertama orang yang tuli nggak bisa dengar, yang kedua orang yang pikun, yang ketiga orang yang idiot termasuk orang gila, dan yang keempatnya orang yang hidup pada masa fatrah. Adapun wa amma tiflu, adapun orang-orang yang mati ketika kecil, maka mereka kalau berasal dari kalangan kaum muslimin tidak diikhtilafkan di kalangan para ulama bahwa mereka ahli surga. Rasulullah SAW telah melihat mereka di surga. Adapun anak dari kalangan orang-orang musyrik yang mati saat mereka belum balig, ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama menyatakan mereka juga di surga, sama dengan auladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim. Adapun pendapat yang kedua, anak-anak orang-orang musyrik itu masuk ke dalam golongan yang empat tadi. Mereka diuji pada hari kiamat dengan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Siapa yang masuk, niscaya neraka itu dingin baginya, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang enggan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Tapi yang lebih kuat di antara dua pendapat ini yang pertama tadi, bahwa anak-anak orang musyrik, orang-orang kafir pun yang mati ketika anak-anak, mereka adalah ahli surga sebagaimana anak-anak kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Nah, dari pendengar kita di Pak Ahmad di Tebet, Jakarta Selatan yang bertanya, Ustadz, apakah sahih pendapat bahwasannya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti dijamin masuk surga, dan hal ini menjadi semacam daya pengikat ataupun yang menjadi penarik bagi kaum muslimin untuk bisa mengikuti keturunan atau pengklaim keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Iya. Apakah anak-anak turunan para nabi dijamin masuk surga, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? pernyataan Al-Quran tidak. Bahkan kebanyakan dari turunan para nabi itu, kebanyakan dari mereka itu fasik. Coba lihat umpamanya surah Al-Hadid. Allah menyatakan dalam surah Al-Hadid itu hampir-hampir ayat yang terakhir ya. Allah menyatakan laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim wa ja'alna apa fi dzurriyyatihim Allah, sesungguhnya kami telah utus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan bagi mereka turunan-turunan. Kemudian kami berikan kepada mereka nubuah dan hikmah. Terus kata Allah dalam ayat itu bahwa kata Allah di antara mereka faminhum, di antara mereka ada yang memperoleh petunjuk, wa katsirum minhum fasikun, tapi kebanyakan dari mereka orang-orang fasik. Kebanyakan dari mereka orang-orang fasik, kebanyakan dari turunan Nuh dan Ibrahim ini. Demikian juga ketika umpamanya Ibrahim berdoa di Ka'bah, ketika setelah membangun Ka'bah dengan Ismail, kemudian Ibrahim berdoa kebaikan bagi turunannya, Allah menyatakan la yanalu ahli dzalimin. Allah menyanggupi akan memberikan apa yang diminta oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam, tapi Allah menyatakan la yanalu ahli ahdi dzalimin, tapi janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang zalim. Maksud orang-orang zalim adalah orang-orang yang zalim di antara turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan kita tahu bahwa salah satu di antara turunan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga turunan Nabi Muhammad ke sini juga turunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan terkena dengan ayat tadi, la yanalu ahdi dzalimin, bahwa janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, walaupun ada turunan Nabi SAW, tapi umpamanya dia ahli maksiat, dia ahli bid'ah, dia ahli sesat, dia banyak melakukan penyimpangan, maka tetap saja dia seperti umumnya kaum muslimin lain, ya ditetapkan sebagai orang yang berdosa. Tidak mentang-mentang menjadi turunan Nabi kemudian juga maksum seperti Nabi. Enggak. Tidak ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri beliau, putri Rasul SAW yaitu Fatimah tidak maksum. Cucu beliau yaitu Hasan Hussein tidak maksum. Demikian juga anak-anak turunannya. Kalau mereka itu melakukan perbuatan yang diharamkan tetap berdosa. Kalau mereka melakukan perbuatan yang diperintahkan tetap mereka berpahala. Sama dengan umumnya kaum muslimin. Semestinya orang yang meyakini dirinya turunan Rasul SAW, harusnya dia yang paling melaksanakan sunnah Rasul, paling mulia akhlaknya untuk menjaga citra keluarga Rasul SAW. Tapi sebagai seorang muslim yang wajib kita mencintai dan menghormati ahlul bait, kita tetap mencintai mereka karena keahlul baitannya. Ya, tapi tetap kita tidak boleh mengikuti penyimpangannya. Oleh karena itulah, maka bila ada yang menyatakan bahwa turunan Nabi pasti masuk ke surga, pasti lurus, tolong tunjukkan dalilnya. Kenabian bukanlah warisan. Ilmu juga bukanlah warisan. Ketaatan juga bukanlah warisan. Tetapi sebuah hasil usaha, hasil ikhtiar, hasil perjuangan, hasil pengorbanan. Siapa yang berjuang, berkorban, berusaha, berikhtiar untuk menjadi orang soleh, baik turunan Nabi ataupun turunan Abu Jahal, dia akan tetap menjadi orang soleh. Dan siapa orang yang tidak mau berkorban, akhirnya dia hidup berleha-leha, bergelimang dalam dosa kemaksiatan, walaupun ngaku turunan Nabi, tetap tidak ada jaminan surga bagi orang seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, sebentar ya, lagi sudah hampir maghrib. Nah, jazakallah khairan. Sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.